Dan kalau datang kemenangan, wala in ja'a nasrun min rabbika, dan kalau datang kemenangan dari Rabbmu, mereka, dia mengatakan, kami dahulu bersama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini tentang orang-orang, tentang orang yang di dalam hatinya ada raib, ada syak, ada keraguan. Di mana orang tersebut hanya mencari apa yang bisa menyelamatkan dirinya. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dia merapat kepada kaum muslimin. Ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, dia merapat kepada orang kafir. Harus diketahui bahwa manusia, setiap jiwa, mesti merasakan penderitaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang ada yang mengatakan amanna, kami beriman. Dan ada orang yang tidak mau mengatakan kami beriman. Orang yang tidak mengatakan kami beriman, yaitu orang-orang kafir asli, mereka di dunia mendapatkan kemudahan, mendapatkan keluasaan ketika mereka berkuasa, akan tetapi mereka mesti mendapatkan kepedihan dan penyiksaan di akhirat. Jadi orang kafir, setiap jiwa, baik dia mukminah maupun kafirah, mesti dia itu merasakan penderitaan, merasakan rasa sakit. Orang kafir semua, dia di dunia mendapatkan kemudahan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan keluasaan, akan tapi dia pasti mendapatkan penderitaan dan penyiksaan di akhirat kelak. Sedangkan orang yang mengatakan amanna, kami beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji orang tersebut. Kalau dia teguh di atas prinsipnya, dia ketika mendapatkan cobaan, karena setiap orang yang mengatakan amanna, kami beriman, pasti mendapatkan cobaan. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu sunnatullah bahwa orang yang mengklaim atau orang yang mengaku beriman pasti mendapatkan ujian. Ketika orang muslim mendapatkan ujian, dan ujian itu adalah ujian fisik kepada diri mereka dan ujian yang lainnya, penindasan daripada orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi adanya gangguan, adanya ibtila, ujian itu merupakan sunnatullah yang akan menimpa kepada orang yang mengaku beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang mengaku beriman tanpa ada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim, orang mukmin, dia beriman dengan keimanan yang mantap yang masuk ke dalam hatinya. Dalam arti keimanan yang masuk ke dalam jiwanya, yang memenuhi jiwanya, maka ketika mendapatkan ujian, dia akan kokoh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keimanan ketika masuk ke dalam jiwa, maka apapun yang menimpa dirinya, dia akan merasakan itu sebagai suatu kenikmatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Bilal ibn Rabah ketika disiksa oleh orang-orang kafir, mengatakan, ahadun ahad, lau alimtu kalimatan agyadha minha laqultuha. Ahad, ahad, seandainya ada kalimat yang makin membuat kalian geram terhadapku, membuat kalian makin menyiksa, tentu aku akan mengucapkannya. Jadi ketika penderitaan di jalan Allah, dia merasakannya sebagai suatu manis keimanan. Jadi orang ketika keimanan sudah masuk dalam hatinya, keyakinan memenuhi hatinya, maka apapun yang didapatkan, dia akan ridho dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang menimpa, itu merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak akan merasakan halawatul iman, nikmatnya keimanan, sampai mengetahui hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Seorang sahabat berwasiat kepada anaknya, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Hei anakku, kamu tidak akan merasakan rasa keimanan, nikmat keimanan, sampai kamu mengetahui, meyakini bahwa apa yang ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan menimpa dirimu. Ketika orang meyakini hal ini dengan keimanan yang mantap, bahwa tidak mungkin menimpa diri manusia kecuali apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ditambah ketauhidan yang dia pahami dan dia amalkan, maka apapun yang menimpa dirinya, dia akan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat yang paling tinggi adalah ridho dengan apa yang menimpa dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hal tersebut berupa ujian ataupun yang lainnya. Jadi ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hal tersebut umpamanya penyiksaan terhadap dirinya, maka dia akan merasakan ta'amul iman, halawatul iman, nikmatnya keimanan. Jadi setiap orang yang mengatakan beriman diuji. Ketika orang tersebut keimanannya adalah keimanan yang mantap, dia memang akan merasakan alam penderitaan secara zahir di dunia ini dengan penyiksaan orang-orang kafir. Tapi apa? Akhir baik bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap orang, setiap jiwa pasti merasakan kesakitan, penderitaan. Tadi orang kafir, ketika di dunia dia merasakan kenikmatan, keluasan, kelapangan, tapi dia akan mendapatkan penderitaan abadi nanti kelak di akhirat. Orang mukmin yang mantap keimanannya, dia akan mendapatkan penderitaan dengan ujian yang dia dapatkan di dunia ini. Akan tetapi akhir kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Dan juga penderitaan yang dirasakan oleh orang mukmin ketika dia hatinya dipenuhi dengan kemantapan keyakinan, maka penderitaan yang dia rasakan itu akan berubah menjadi manisnya keimanan. Kemudian, adapun orang-orang yang lemah keimanannya, dia mengatakan amanna, kami beriman. Tapi keimanannya tidak sampai ke dalam hati, tidak sampai ke dalam hati, maka ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penindasan manusia, karena setiap orang itu mesti hidup di tengah manusia. Ketika dia memiliki prinsip dan dia hidup di tengah manusia, sedangkan manusia itu memiliki beraneka ragam keinginan dan pemahaman, maka ketika ada yang di tengah manusia itu bertentangan dengan apa yang dia yakini, maka orang-orang akan berusaha untuk memaksa dirinya untuk menyepakati apa yang mereka inginkan dan mereka yakini. Ketika orang tersebut bertentangan dengan apa yang ada di tengah masyarakat, sedangkan orang itu mesti tinggal di tengah masyarakat, maka ketika bertentangan akan terjadi penindasan terhadap dirinya. Dan ketika dia tidak memiliki kemantapan keyakinan, maka dia akan memilih keselamatan zahir semata dirinya supaya lepas daripada gangguan manusia, di mana dia akhirnya menyepakati apa yang mereka inginkan dengan anggapan bahwa kalau seandainya dia tetap di atas apa di atas prinsip yang dia pegang, dia akan terus menderita. Orang semacam ini adalah orang yang tadi aman, mengatakan amanna fa iza udhiya fillahi ja'ala fisnatan nasi ka'azabillah. Kami beriman, dan bila datang, bila disakiti di jalan Allah, maka dia menjadikan fitnah manusia sebagai azab Allah, di mana dia murtad dari Islam ini, keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencari keselamatan di tengah manusia. Orang tersebut adalah orang yang mencari ridha manusia. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhun nas. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas." Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha terhadap orang tersebut dan akan menjadikan manusia ridha terhadapnya. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah pasti murka terhadapnya dan akan menjadikan manusia murka terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena akibat akhir kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika orang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memilih ridha Allah daripada ridha manusia. Ketika memilih ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka akan ada penindasan dari manusia. Tapi ketika dia mantap keyakinannya, maka dia akan ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dia sabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Karena tidak akan menimpa seseorang kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari seseorang apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apapun rahmat yang telah Allah bukakan bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa membukanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan orang tersebut mendapatkan karunia ini dan itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rizki dari seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya kepada orang tersebut. Ketika orang-orang, manusia menghalangi seseorang dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia tersebut adalah milik orang tersebut, maka upaya manusia apapun tidak bisa menghalanginya. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang bisa menahan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Rizki ketika sudah ditakdirkan kepada seorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan ketika seorang sudah disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambisi orang tersebut tidak bisa menambah rizki tersebut. Di dalam sebuah asar disebutkan, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak bisa didatangkan, tidak bisa digusur, didatangkan secara paksa dengan ambisinya orang yang ambisi. Dan tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak menyukai. Dalam arti, apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan apapun yang ditahan dari seseorang, maka siapapun tidak bisa mendatangkannya. Tadi ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Jadi ketika kita meyakini hal ini, meyakini bahwa segala telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan prinsip walaupun dia disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena disakiti itu merupakan sunnatullah. Dan setiap orang itu mesti menderita, baik orang muslimnya, baik orang kafirnya. Tidak ada satu jiwa pun yang tidak mungkin tidak menderita. Semua mesti mengalami penderitaan. Baik penderitaan di awal maupun penderitaan di akhir. Orang kafir, dia pasti mendapatkan penderitaan abadi nanti di akhirat. Walaupun di dunia sementara dia mendapatkan kebahagiaan. Dan orang mukmin, walaupun di dunia dia di awal mendapatkan penderitaan, penyiksaan, maka di akhirat dia pasti mendapatkan kebahagiaan kalau dia komitmen, dan di dunia pun dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan zahir dengan adanya tamkin dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang sudah dipastikan adalah kebahagiaan batin, adanya sa'adah, adanya surur dalam jiwa seseorang ketika komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia mukmin, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya penghidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang thayyibah di dunia dan di akhirat. Di akhirat adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia adalah dengan kebahagiaan hati, karena hakikat kebahagiaan itu adalah adanya di ruh. Makanya ruh, ketika ruh bahagia, maka seluruh anggota badan pun akan bahagia. Jadi apapun yang menimpa ketika orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia di atas keyakinan yang mantap, maka penderitaan pun akan menjadi nikmatnya keimanan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan syirik, maka bagi mereka al-amnu, rasa aman. Rasa aman di dunia maupun di akhirat. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Keamanan di dunia adalah dengan rasa aman, tentram yang ada di dalam hati orang yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin ketika dia sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala atas penderitaan yang didapatinya, dia menunggu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harapan. Walaupun seandainya dia tidak mendapatkannya di dunia, dia pasti mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Tentram. Karena yakin kalau tidak dapat di dunia tamkin ini, dia pasti mendapatkannya di akhirat. Kalau mendapatkannya di dunia dan dia komitmen terus di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia, maka dia mendapatkannya juga di akhirat. Itulah orang mukmin, orang yang memiliki kemantapan keyakinan. Tapi beda dengan orang yang mengejar ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti murka terhadap orang tersebut, dan pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia murka terhadap orang tersebut, dan itu fakta pada kehidupan, di mana orang yang mengejar ridha manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah murka, dan suatu saat orang-orang yang tadinya ridha kepada dia berbalik menjadi murka terhadap orang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi obat semua bagi kita yang bisa menentramkan diri kita dan yang membuat kita terhibur apapun kondisi yang menimpa diri kita adalah kita yakin dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Ketika orang yakin dengan hal ini, maka dia yakin ketika dia komitmen dengan ajaran Allah, tidak akan mengurangi rezeki dia dan tidak akan mempercepat ajal dia. Sebagaimana kalau seandainya dia putur dari jalan Allah, dia juga meyakini bahwa sikap tersebut tidak akan menambah rezeki dan tidak akan menambah umur. Jadi adanya keyakinan semacam itu yang mendorong orang semakin kokoh komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjala. Tidak mungkin satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah di waktu yang sudah ditetapkan. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu ta'ala lak wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu ta'ala 'alaik. Ketahuilah seandainya manusia berkumpul seluruhnya bermufakat untuk mendatangkan manfaat terhadap dirimu, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirimu. Dan seandainya mereka kumpul seluruhnya untuk mendatangkan madarat terhadap dirimu, mereka tidak mungkin bisa mendatangkan madarat kecuali apa yang telah ditetapkan menimpa dirimu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun rahmat karunia yang telah Allah bukakan maka tidak bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa yang Allah tahan maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Jadi semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa alasan orang apa? Orang khawatir. Orang cemas dengan masa depan. Kenapa? Karena orang muslim yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan ujian, semakin dahsyat ujian, semakin yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin, apapun yang menimpa dia baik bagi diri dia. Ajiban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun lahu. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu wa laysa zalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya urusan dia itu baik, selalu baik bagi dia. Bila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur sehingga itu baik bagi dirinya. Dan ketika dia mendapatkan ujian, maka dia sabar, maka itu pun baik bagi dirinya. Dan hal itu tidak mungkin diraih kecuali oleh orang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Allah mengatakan, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, tentu aku pasti menambah rezeki bagi kalian. Nikmat bagi kalian. Ketika sabar, ada tambahan. Ketika bersyukur, ada tambahan. Ketika mendapatkan ujian, dia bersabar. Allah mengatakan, Wa basyiris sabirin alladina idha asabatum musibatun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang bila mereka tertimpa musibah mengatakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janjinya apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan limpahan salawat dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika bersabar, janji dari Allah adalah limpahan salawat, rahmat dan hidayah. Ketika bersyukur mendapatkan nikmat, maka janji dari Allah adalah aziyadah, tambahan nikmat. Jadi orang mukmin selalu dalam posisi yang baik kalau dia orang mukmin yang sebenarnya, yang yakin dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada takdir itu sangat berperan di dalam kehidupan ini. Makanya kenapa orang-orang kafir mereka banyak yang bunuh diri karena tidak iman kepada takdir. Kenapa banyak orang yang keluh kesah karena lemahnya iman terhadap takdir. Ketika orang yakin dengan takdir, makanya takdir, qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam yang harus diimani. Termasuk rukun iman. Karena pilar dalam komitmen seseorang, tanpa ada keimanan terhadap takdir, maka seorang tidak bisa komitmen, tidak bisa istiqomah, tidak bisa teguh di atas jalan Allah ketika mendapatkan berbagai macam ujian. Jadi iman kepada takdir ini merupakan benteng bagi keimanan seseorang daripada dia terpuruk kepada kekufuran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.